rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita kerjakan, untuk kemudian kita membenahi diri kita, terus berupaya membenahi ibadah kita, muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membenahi akhlak kita, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama kaum muslimin, akhlak kepada yang lainnya. Dan terus kita benahi-benahi perkara-perkara tersebut kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar telah merealisasikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu merupakan perkara yang sangat berharga bagi kita sekalian. Waktu merupakan perkara yang amat mulia untuk kita jaga. Ketika telah hilang waktu dan kesempatan bagi kita, maka itu adalah suatu kerugian yang sangat besar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut sebagaimana yang telah kita ketahui, yang telah kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr," demi masa, demi waktu. Waktu berjalannya siang dan malam. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yakin dan terus beramal soleh, menjaga waktu-waktunya untuk beramal soleh, karena ini yang akan dia butuhkan kelak ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pula, amal soleh ini pula, orang yang telah meninggal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia ini. Agar apa? Agar mereka na'mal sholihan, agar kami bisa beramal sholeh. Jika mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka tentang pentingnya amal sholeh, mereka pun meminta kepada Allah, "Farji'na na'mal sholeh," dan kembalikanlah kepada kami ya Allah, agar kami bisa beramal sholeh. Itu adalah penyesalan yang sudah tiada berguna lagi. Tidak ada lagi kesempatan ketika telah menghadap kepada Allah untuk beramal sholat. Begitu pula orang-orang yang tawasau bil haq, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, tawasau bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Pada ayat ini menunjukkan tentang pentingnya waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut. Menunjukkan waktu itu adalah waktu yang sangat berharga untuk dijaga oleh setiap manusia, lebih-lebih orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna wal asr. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Mulakhasul Fiqhi pada babun fi ahkamil wakalah atau fi ahkamil wikalah, bab tentang hukum-hukum wakalah, perwakilan. Ini mewakilkan, menyerahkan kepada seseorang atau kepada orang lain agar ia menggantikan posisinya dalam hal-hal yang bisa diwakilkan. Pada kesempatan malam hari ini kita telah sampai pada pembahasan ma yasihhu atau kilufi. Ma yasihhu, perkara yang wakalah itu menjadi sah padanya. Atau sahnya wakalah, sahnya perwakilan. Dijelaskan oleh Al-Syaikh Shalih Fauzan Hafidhahullah dalam kitabnya Al-Mulakhasul Fiqhi. Beliau mengatakan yasihu at-tawkil fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabatu min huquqil adamiyyin min al-uqudi wal-fusukhi wal-fusukh. Kata beliau hafizahullah, wakalah itu sah dengan setiap benar. Afan mayasihu tawkilu fih, yakni perkara-perkara atau hal-hal yang boleh diwakilkan padanya. Bukan sahnya wakalah, Pak ya. Perkara-perkara yang boleh diwakilkan padanya. Mayasihu tawkilu fih, hal-hal yang boleh diwakilkan padanya adalah semua perkara yang bisa diwakilkan. Kullu ma tadkhuluhu niyabah, semua perkara yang bisa diwakilkan min huquqil adamin, dari hak-hak manusia. Minal uqud, seperti semua bentuk akad, wal fusuh dan fasah atau pembatalan. Ini adalah perkara-perkara perkara-perkara yang dibolehkan untuk diwakilkan. Akad-akad yang ada, yang terjadi pada manusia itu boleh diwakilkan. Begitu pula pembatalan-pembatalan terhadap akad-akad yang ada pada manusia itu juga boleh diwakilkan. Fal uqud, bentuk akad-akad itu seperti mislu al-bai'i wa syira', contohnya jual beli. Seorang melakukan transaksi jual beli. Ketika seseorang mau menjual, maka dia boleh mewakilkan kepada yang lainnya yang dia percaya. Orang yang mau membeli sesuatu, dia juga boleh wakilkan kepada yang lainnya. Wal ijarah, begitu pula ijarah, sewa, menyewa. Ini juga boleh diwakilkan, menyewakan rumah atau menyewakan kendaraan dan lain sebagainya dalam hal saya menyewa atau pinjam meminjam. Wal qard pinjam meminjam. Wal mudharabah, itulah mudharabah, sistem atau sistem kerjasama dalam jual beli antara seorang pemodal dengan orang yang dimodali, bekerja sama dalam melakukan jual beli, sistem mudharabah. Ini diantara bentuk-bentuk akad yang boleh diwakilkan. Begitu al-fusuh, begitu pula dalam hal pembatalan. Fasah, pembatalan. Seperti perceraian, katolak, seperti tolak perceraian. Seorang yang misal dia menceraikan istrinya, boleh bagi dia menunjuk orang untuk mengatakan seperti itu kepada istrinya, mewakilkannya. Begitu pula khuluk, sebaliknya seorang istri yang ingin meminta cerai dari suaminya karena perkara-perkara yang dibolehkan secara syar'i, permintaan cerai dari istri khuluk, itu juga boleh dia wakilkan kepada orang lain. Wal'idku, yakni memerdekakan budak. Ketika seseorang memiliki budak, banyak ketika itu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh dia untuk memerdekakan budak tersebut dengan wakilnya, melalui perantara wakilnya, tidak harus secara langsung. Dibolehkan untuk mewakilkan pemerdekaan budak itu melalui wakil. Dan iqalah itu adalah salah satu bentuk pembatalan akad jual beli. Ketika ada orang yang membeli dari seorang penjual, dan ternyata setelah dia beli ada sesuatu yang berat bagi dia, kemudian dia mengembalikannya, maka wajib bagi seorang yakni penjual untuk menerima iqalah dari saudaranya. Diharuskan baginya untuk menerima iqalah karena padanya ada pahala yang besar. Ini hal-hal yang boleh diwakilkan padanya. Begitu pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa tasihul wakalatu fi kulli ma tadkhuluhu niyabatu min hukukillah. Perwakilan juga sah dalam semua jenis ibadah yang bisa diwakilkan, yang itu merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Min hukukillah, termasuk hak-hak Allah Subhanahu wa taala ibadah tersebut. Di antara ibadah-ibadah yang boleh diwakilkan itu adalah katafriqis shadaqah, ibadah-ibadah yang boleh diwakilkan yang merupakan hak-hak Allah SWT itu adalah seperti pembagian shadaqah. Tidak harus orang yang bersedekah itu membagikan sendiri. Dia boleh mewakilkan kepada wakilnya yang dia percaya untuk membagikan sedekah tersebut. Wa ikhrajuz zakah, begitu pula dalam hal mengeluarkan zakat. Zakatul mal atau zakatul fitr, zakat mal, zakat harta ataupun zakat fitr boleh. Orang yang berhak mengeluarkan zakat tersebut mewakilkan kepada yang lainnya. Wan nadar atau nadar, menunaikan nadar. Wal kafarah atau menunaikan kafarah. Kafarah sumpah atau kafarah dihar dan sebagainya. Maka boleh diwakilkan. Wal hajj, itu pula menunaikan ibadah haji. Ketika dia tidak mampu untuk berangkat ke sana dalam keadaan dia mampu dalam segi harta, atau orang tua diwakilkan oleh anaknya, maka dibolehkan. Begitu pula dalam hal umroh, menunaikan umroh juga boleh diwakilkan. Liwurudil adillati bidzalik, karena adanya dalil-dalil tentang perkara tersebut. Jadi hal-hal yang boleh diwakilkan itu sebagaimana yang diterangkan oleh Syaikh Shaleh Fauzan Hafidzullah, baik itu hak-hak manusia atau dari hak-haknya Allah SWT dalam masalah peribadatan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sana pula ada perkara-perkara yang tidak dibolehkan diwakilkan dari hak-hak Allah SWT. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Shaleh Fauzan Hafidzullah, wa amma ma la tadkhuluhu an-ni'abatu min huquqillahi ta'ala fala yasihhu at-tawkilu fihi. Dan adapun perkara-perkara yang tidak boleh digantikan, diwakilkan dari hak Allah SWT, maka tidak sah perwakilan padanya. Yaitu perkara-perkara ibadah yang tidak bisa diwakilkan, yang merupakan hak Allah SWT. Apa itu ibadatul badaniyah? Ibadah badan. Ibadah badan ini tidak sah. Diwakilkan seseorang kepada yang lainnya. Kesolat seperti sholat. Ini harus dilakukan sendiri, merupakan kewajiban setiap muslim untuk menjalankan ibadah sholat. Tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, karena ini terkait dengan badan dia, dan kewajiban atas badan dia untuk menjalankan sholat. Dan sholat ini bisa dijalankan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan dalam keadaan apapun orang itu. Dalam keadaan sehat, lebih-lebih dia bisa melakukan sholat tersebut. Dalam keadaan sakit, dia juga masih bisa melakukan sholat tersebut. walaupun dia harus berbaring di dalam pembaringannya karena sakit, bisa dilakukan dengan semampunya. Rukun sholat yang tadinya harus dengan berdiri, ketika seseorang tidak mampu berdiri, dia boleh lakukan sambil duduk sholat tersebut. Tidak ada udzur bagi dia untuk meninggalkan sholat. Ketika dia tidak mampu duduk, dia boleh lakukan dengan cara berbaring, seperti itu. Dalam keadaan apapun, orang bisa melakukan sholat. Kecuali kalau memang keadaan yang tidak memungkinkan bagi orang untuk menjalankan sholat itu tadi. Orang yang pingsan, misalnya. Atau orang yang sudah hilang akal, sudah tidak ada kewajiban orang hilang akal itu untuk menjalankan sholat. Jadi ibadah sholat ini merupakan hak Allah yang tidak boleh diwakilkan kepada yang lainnya. Apalagi ada pelecehan bagi sebagian orang ketika diajak sholat, dia justru mengatakan titip salam saja. Alhamdulillah. Maka tidak ada perwakilan pada masalah sholat. Karena ini adalah ibadah badaniyah. Begitu pula wasaum. Ibadah puasa. Juga demikian. Tidak boleh diwakilkan ibadah tersebut. Wattoharah. Bersuci atau berwudu. Bersuci dari hadas. Menghilangkan hadas dengan cara berwudu, ini juga tidak bisa diwakilkan. Kenapa demikian? Li'anna dzalika yata'allaqu bibadanin man huwa 'alaihi. Karena perkara itu terkait dengan badan orang yang berkewajiban untuk melakukannya. Terkait dengan badan orang yang wajib untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Dia terkena kewajiban untuk melaksanakan perkara-perkara tersebut. Sehingga tidak boleh diwakilkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah hak-hak Allah SWT terkait dengan ibadah-ibadah badannya yang tidak boleh diwakilkan kepada yang lainnya. Kemudian masalah yang lainnya yang diterangkan oleh Syaikh Fauzan Habibullah dalam kitab ini adalah walaisa wa tasihul wakalatu fi isbatil hududi wastifa'uha wa tasihul wakalatu fi isbatil hududi wastifa'iha. Wakalah itu sah pada penetapan hukuman dan pelaksanaannya. Dia menetapkan hukuman pada si fulan karena berbuat tindak kejahatan ini. Dan dia boleh pula menggantikan pelaksanaannya. Nah ini ketika terjadi, misalnya di sini disebutkan tadi tentang rajam. Seorang imam, dia mendapati rakyatnya atau seorang pemimpin, dia mendapati rakyatnya melakukan tindakan perzinaan yang mengharuskan dia rajam, maka dia utus wakilnya. Ketika telah diteliti, ternyata tindakan tersebut benar, dia melakukan pelanggaran tersebut, maka wakil ini boleh menetapkan hukuman dan boleh pula melaksanakan hukuman terhadapnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat yang bernama Unais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqdu ya Unais, berangkatlah wahai Unais ilam ra'atin hadza, kepada istrinya orang ini." Yakni berangkatlah menuju kepada istri orang ini yang dikabarkan telah melakukan perbuatan zina. Fa ini tarafat farjamha, maka jika dia telah mengakui perbuatan tersebut, telah mengakui bahwa dia telah berbuat zina, maka rajamlah dia. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyerahkan penetapan hukuman dan pelaksanaannya kepada sahabat Unais radhiyallahu anhu. Mewakilkan kepada sahabat Unais agar menetapkan hukuman itu dan melaksanakan hukuman tersebut. Jadi dibolehkan perwakilan dalam masalah penetapan hukum dan pelaksanaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengutus sahabat Unais untuk menuju kepada seorang perempuan yang telah melakukan perbuatan zina, maka ketika dia telah mengakui perbuatan tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan untuk dirajam. Dan itu diwakilkan kepada sahabat Unais radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang lainnya adalah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizullah dalam pembahasan ini adalah walaisa lil wakili ay yuwakkila fi ma wukila fi illa fi masaila wahia, yaitu permasalahan yang lainnya adalah wakil tidak boleh mengangkat orang lain sebagai wakilnya pada perkara yang diwakilkan padanya. Dia menjadi wakil kemudian mewakilkan perkara tersebut kepada orang lain, ini tidak boleh kecuali pada perkara-perkara berikut ini yang disebutkan oleh Syaikhul Fauzan hafizullah, kecuali pada beberapa perkara yang disebutkan dalam kalimat-kalimat di bawah ini oleh Syekh Saleh Fauzan hafizullah. Jadi sekarang wakil mewakil memberi wakil kepada yang lainnya, mengangkat wakil lain istilahnya. Dia sebagai wakil, dia juga mengangkat wakil yang lain. Maka ini tidak dibolehkan kecuali pada perkara-perkara berikut ini. Al-ula yang pertama adalah idza ajaza lahul muwakkilu dzalik. Yang pertama, jika diizinkan, dibolehkan oleh orang yang menunjuknya sebagai wakil. Kalau orang yang menunjuk dia sebagai wakil membolehkan dia untuk mengangkat wakil, tidak masalah. Dibolehkan dia mengangkat wakil yang lainnya. Ya iya kula, misalnya dia, orang mewakilkan dia mengatakan, wakil idza syi'ta. Wakilkanlah jika engkau mau. Ini berarti sudah ada izin dari orang yang memberikan wakil, apa, mengangkat wakil bagi dia. Untuk mengangkat wakil yang lainnya. Wakilkanlah jika engkau mau. Au yakul atau ai au yakula isna' ma syi'ta. Atau pewakil tadi mengatakan berbuatlah sekehendakmu. Lakukanlah semaumu. Berarti diberi kewenangan wakil ini untuk melakukan sekehendaknya. Termasuk dalam hal ini adalah mengangkat wakil yang lain. Sudah ada izin dari pewakilnya. Maka dalam hal ini dibolehkan wakil untuk mengangkat wakil yang lain. Karena telah mendapatkan izin dari pewakil tadi. Ini yang pertama, mendapatkan atau dibolehkan oleh wakil. dibolehkan oleh pewakil, orang yang mewakilkan tadi. Asaniyah, yang kedua adalah idza kana al-amalu al-muwakkalu fihi la tawallahu mislahu. Jika amalan yang diwakilkan tersebut, yang diwakilkan kepadanya, dia tidak menguasainya. Tidak menguasai seperti apa yang diwakilkan tersebut. Likaunihi min asrafin nasil mutarafi'ina an misli dhalikan amal. Karena keadaannya, keadaan pewakil itu termasuk orang yang mulia dan tinggi dari perbuatan yang semacam itu. Yakni jika amalan yang diwakilkan kepadanya dia tidak menguasai, tidak mampu, tidak menguasai atau tidak pantas untuk melakukannya, sehingga dia karena kondisi pewakilnya yang mulia tadi, termasuk manusia yang mulia, sehingga dia bisa mengangkat wakil yang lain untuk menggantikan dalam melakukan amalan tersebut. Kemudian yang ketiga, perkara yang dibolehkan bagi wakil untuk mengangkat wakil yang lainnya. Idza ajaza 'anil 'amali alladhi wukila fi, jika dia tidak mampu melakukan amalan atau pekerjaan yang diwakilkan kepadanya. Ini pekerjaan ini, amalan ini saya wakilkan kepadamu. Dia sudah diangkat wakil oleh pewakil tadi. Ternyata dia tidak mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Maka boleh bagi wakil ini mengangkat orang lain sebagai wakil dia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jika memang dia tidak mampu. Ajas, yani do'if kondisinya dari melakukan pekerjaan itu, maka boleh dia wakilkan kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang keempat, ar-rabiatu idza kana la yuhsinul 'amal alladhi wukila fi, jika dia kurang baik dalam menjalankan urusan yang diwakilkan padanya, yang tidak pantas atau kurang bisa dalam melakukan pekerjaan tersebut yang diwakilkan kepadanya, maka dalam hal ini boleh bagi dia untuk mewakilkan kepada yang lain. Ini adalah beberapa perkara bagi wakil, dia boleh mewakilkan kepada yang lainnya dalam perkara-perkara yang telah disebutkan ini tadi. Karenanya kata saya, Saleh Fauzan Hafidhahullah, beliau mengatakan, wa fi hadhil ahwali la yajuzu la ay wakila ila aminan. Pada keadaan-keadaan seperti ini, pada keadaan keempat perkara ini tadi, tidak boleh bagi dia mewakilkan kecuali yang terpercaya. Karena dia sendiri sebagai wakil. Dia sendiri sebagai wakil tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian dia wakilkan kepada yang lainnya. Maka ketika dia mengangkat wakil yang lain itu, harus benar-benar wakil itu terpercaya. Aminan. Orang-orang yang benar-benar bisa melakukan apa yang diwakilkan padanya. Li'annahu lam yu'dan lahu fi tawkili man laisa bi'amin. Maka tidak dibolehkan bagi dia, tidak diizinkan bagi dia mewakilkan kepada orang yang tidak terpercaya. Kalau kemudian yang dia angkat wakil lagi tidak terpercaya, nanti akan jadi masalah. atau mungkin orang tadi akan mewakilkan kepada yang lainnya. Ini akhirnya berputar-putar seperti itu. Maka dalam keadaan seperti ini, pada keadaan-keadaan seperti ini, wakil ini tadi harus mengangkat wakil yang benar-benar terpercaya. Tidak dibolehkan bagi dia untuk mengangkat wakil yang tidak terpercaya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masalah yang lainnya adalah yang dikatakan oleh Syaikh Fauzan Hafidzullah, wal wakalatu aqdun jaizun min nutrfain. Wakalah itu merupakan akad yang dibolehkan dari dua sisi orang ini tadi. Pewakil, orang yang mewakilkan, atau orang yang menjadi wakil. Li'anna min jihatil muwakil ibnun. Karena dari sisi orang yang mewakilkan itu ada izin. Dia mengizinkan. Ini akad perwakilan itu. Ada izin dari orang yang mewakilkan kepada kepada wakilnya. Dia diizinkan untuk menjadi wakilnya. Wa min jihatil wakil badlun naf'i. Badlun naf'i. Dari sisi orang yang mewakili, wakil ini tadi, dia mengerahkan manfaat atau memberikan manfaat kepada orang yang telah mewakilkan kepadanya. Wakilahuma ghair lazimin, dan keduanya itu tidaklah menjadi sesuatu yang wajib baginya untuk melakukan akad ini. Walikulli wahidin minhuma faskhuha fi ayyi waqtin syaa. Maka setiap keduanya, salah satu dari keduanya ini boleh membatalkan kapan saja, pada waktu apa saja yang dia kehendaki. Jadi akadnya adalah akad yang tidak mengikat, yang tidak harus kamu seperti ini, tidak. Akadnya tidak seperti itu. Akadnya tidak mengikat, sehingga keduanya boleh membatalkan kapan saja yang mereka kehendaki. Pada waktu kapan saja mereka kehendaki boleh membatalkannya. Ini adalah akad wakalah, akad yang dibolehkan dari pewakil atau wakil, namun bukan mengikat. Keduanya boleh membatalkan pada waktu kapan saja. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang lainnya yang disebutkan oleh Syaikh Fauzan Hafidzullah adalah tentang mubtilatul wakalah, pembatal-pembatal wakalah atau batalnya wakalah. Jadi perwakilan itu, akad perwakilan itu bisa batal. Di antaranya tadi yang disebutkan di awal tadi, masing-masing boleh membatalkan pada waktu yang mereka kehendaki. Sebagaimana disebutkan oleh saya, pembatal-pembatal akad perwakilan ini adalah tabtulul wakalatu bifasi ahadihima. Jadi akad perwakilan ini bisa batal karena salah satu dari keduanya, salah satu pihak dari keduanya telah membatalkannya. Entah itu orang yang mewakilkan, dia membatalkan perwakilan kepada wakil, atau dia menjadi wakil, dia membatalkan kepada pewakilnya, saya batalkan perwakilan ini. Boleh, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh, bahwa akad ini adalah akad yang ghairul lazim, bukan akad yang mengikat, sehingga boleh membatalkan kapan saja. Au mautihi, atau karena kematian seseorang darinya. Apakah yang meninggal itu pewakilnya atau yang meninggal itu wakilnya? Ketika ada salah satu dari akad wakala itu yang melakukan akad wakala itu meninggal, maka wakala tersebut menjadi batal. Atau jununihi, berubah menjadi gila. Salah satu darinya ternyata menjadi gila. Sedangkan orang gila itu, orang yang hilang akalnya itu tidak boleh melakukan akad transaksi. Transaksi jual beli ataupun transaksi wakalah tidak dibolehkan, menjadi batal akad perwakilan tersebut. Li'annal wakalata ta'tamidul hayah. Ta'tamidul hayatu wal aqlu. Karena yang namanya akad wakala itu akad yang berdasarkan pada orang yang hidup atau orang yang berakal. Sehingga ketika salah satunya meninggal, ya tidak ada akad wakalah perwakilan. Begitu pula kalau salah satunya sudah hilang akalnya, menjadi gila, ya tidak ada akad perwakilan tadi. Haidan tafaya intafat sihatuha, maka jika keduanya hilang, artinya ada yang meninggal atau ya ada yang tidak berakal dari orang yang melakukan akad wakala ini, maka intafat sihatuha, hilang pula sahnya akad wakala tersebut. Tidak sah ketika akad wakala tersebut hilang dari yakni orang yang hidup atau orang yang berakal. Masalah yang lainnya adalah watatulu bi azlil muwakili lil wakil. Wakala itu bisa batal ketika si wakil diberhentikan oleh orang yang mengangkatnya sebagai wakil. Pewakilnya sudah mengatakan kepada dia, wakilnya, bahwa kamu sudah tidak bisa menjadi wakil saya atau diberhentikan oleh pewakil tadi. Ini, maka wakalah, akad wakalah pun batal ketika wakil diberhentikan oleh orang yang mengangkat dia sebagai wakil. Watabdulu bil hajri ala safihi wakilan kana au muwakilan li zawali ahliyati tasarruf. Atau dihalangi melakukan transaksi. Terhalangi melakukan transaksi pada orang yang safi. Apakah dia itu sebagai wakil ataukah dia sebagai orang yang mewakilkan? Maka keduanya harus berakal, baik wakil ataupun orang yang mewakilkan. Kalau tidak berakal, kalau dia safi, artinya dia orang yang dungu, tidak ngerti bertransaksi, tidak tahu cara bertransaksi yang benar, maka akad ini terhalangi, ya. Menjadi batal karenanya. Karena orang yang safi itu tidak bisa menjadi wakil, dan tidak bisa pula menjadi orang yang mewakilkan, dikarenakan dia tidak mampu untuk melakukan transaksi dengan baik. Tidak bisa menunaikan akad transaksi dengan baik. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara-perkara yang membatalkan akad wakalah tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi ana tentunya yang awal dan kepada antum sekalian dalam masalah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.